para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata nikmat bersolawat kepada Nabi. Ingat bahwa rindumu dalam lantunan solawatmu. Ungkapkan, tuangkan dalam romantisme kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu doa tentang cinta. Bisa diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Ya Allah, ya marhaban, ya nur al-aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Ya Allah, ya marhaban, ya nur al-aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Ya Allah, ya marhaban, ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban.